إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار خرج بنا عظكم الله الحمد لله فأنتم kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karunia demi karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, di antaranya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali di majelis ilmu ini untuk kaji syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang pandai mensyukuri segala karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Khairatul a'zakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah akan saya sampaikan sebuah tema sebagai pemanasan tempat rumah sebelum membahas kitab lanjutan kajian kita yang kitab Ulumul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun mukadimah ini tidak saya ambil dari kitab itu. Kitab ini ambil dari Rasalah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang berjudul Ta'lim Usulul Iman. Tema yang saya angkat pada malam hari ini karena kita azakumullah ialah penghalang-penghalang iman, bukan pembatal-pembatal. Bagaimana? Kalau begini, penghalang-penghalang keimanan. Sebagaimana yang telah kau tahu bersama, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penentu keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan sebagai ukuran orang ini layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, apakah layak mendapatkan neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat tengah-tengah masyarakat, kita jumpai bahwa keimanan mereka ini berbeda-beda. Ada yang tertanyakan keimanannya. Masih tersisakah pada dirinya? Ada yang sangat memperhatikan keimanannya. Masihkah dia mampu mempertahankan keselamatan dirinya dengan modal keimanan yang cukup memprihatinkan? Ada juga yang lumayan, ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang memiliki keimanan yang cukup kuat tentang itu. Sarapan. Mengapa keimanan kok bisa bertingkat-tingkat? Mengapa ada orang yang sampai imannya memperhatikan, bahkan auzubillahi min dzalik menjadi apa yang tidak beriman? Nah, ini ternyata ada perkara-perkara yang menghalanginya. Mengapa harus kita ketahui perkara-perkara yang menghalangi keimanan agar kita bisa mendapatkan keimanan yang sempurna, atau paling tidak mendapati sempurna, dengan cara menyingkirkan sedikit demi sedikit penghalang-penghalang sebelum nanti kita mempelajari apa saja prinsip-prinsip keimanan itu. Maka penghalang-penghalangnya harus disingkirkan terlebih dahulu agar bisa menerima prinsip-prinsip keimanan. Sebenarnya lapang kerja dan terbuka penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Nah ya, betulnya ya karena bikin alfa semua penghalang-penghalang keimanan. Nah, di antara yang paling menonjol ialah al-jahlu bil ulumin nafi'ah. Tidak mengetahui tentang ilmu syariat yang bermanfaat ini. Segera orang kemudian ucapannya, keyakinannya terkontaminasi dengan prinsip-prinsip keimanan. Ya, penyebab utamanya ialah yaitu, oh, kemungkinan besar orang ini tidak mengerti tentang ilmu syariat yang bermanfaat. Atau bisa diperhatikan orang itu kenapa tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala dengan prinsip-prinsip keimanan yang jelas. Ternyata orang ini menjauhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya semangat untuk mempelajari agama ini dengan baik. Jadi suruh percaya ini, percaya itu, meyakini ini, meyakini yang itu. Cara teman-teman, ya, langsung menolak harapan. Sebutnya dalam banyak ayat tentang masalah ini. Dalam surah Al-An'am ayat 19. Allah firman kepada keadaan orang-orang yang tidak mau beriman. Walakinna aktsarhum yajhalun. Akan tetapi sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang bodoh. Contohnya bukan bodoh tentang ilmu-ilmu duniawiyah. Mereka itu banyak yang ahli-ahli bangunan, ahli macam-macam. Yang dimaksud ialah bodoh dalam masalah lainnya. Itu agama menyebabkan orang itu melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran dengan berbagai macam jenisnya. Kalau diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung menolak. Kenapa? Walakin aktsarhum yajhalun. Kebanyakan mereka itu ialah apa yang memang kotor. Nah, belum tahu. Kalau belum tahu, sehingga menolak. Ya. Baik. Dalam ayat yang lain disebutkan. Dengan bahasa yang lain. Surat Al-An'am ayat 37. Walakin aktsarhum la ya'lamun. Orang yang tidak beriman itu kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak punya ilmunya. Ilmu apa? Kalau bukan ilmu tentang agama ini. Karena tidak berilmu. Tidak berilmu berarti kejar dulu, betul. Ya. Karena belum tahu ilmunya. Antara mereka menolak untuk beriman, untuk bertauhid, untuk meninggalkan kesyirikan dan kekufuran. Nah. Kemudian disebutkan juga. Di antara sebab mereka ini bodoh terhadap ilmu agama dan tidak berilmu agama, karena ternyata mereka ini sendikot sabuk nurut apa kata pembesar-pembesar sukunya atau kabilahnya atau tokoh masyarakat. Tidak ingin tahu secara mandiri apa kata moyang ini. Ya, ini moyang kami begini ya begini. Sehingga mereka tidak mau untuk diajak ke tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya dalam surat Al-Ahzab ayat 67. Al-Ahzab ayat yang ke-67. Disebutkan tentang penyesalan orang-orang yang diadab di neraka nanti. Rabbana, ya Allah Rabbana, inna ata'na sa'adatana. Ya Allah Rabbana, sungguh kami dulu itu hanya mentaati pemimpin kami. Wa qudara'ana, dan pembesar masyarakat kami. Fadluna fadila. Mereka menyesatkan jalan kami. Jika kamu tidak tahu, kamu disesatkan oleh mereka, ya Allah. Dengan demikian, kepada Nabi Tuhan Azzaqullah, supaya kita ini menerima keimanan dengan keimanan yang benar, tauhid dengan tauhid yang benar, akidah dengan akidah yang benar, maka harus terdekat untuk bisa memahami agama ini. Dan kalau kita ingin merubah keadaan masyarakat kita yang butuh, yang tidak mau beriman, tidak mau bertauhid, tidak mau meninggalkan kesyirikan, tidak mau memenuhi kekurangan, maka cara kita adalah bagaimana supaya mereka cinta terhadap ilmu, cinta terhadap agama. Jelala sampai pukul habis. Pukul habis semalam nanti tidak tersisa. Salah semua. Ya. Tapi kita nanti. Bagaimana sebenarnya kecinta dan nanti. Karena orang itu kan sudah cinta ilmu. Dapat ilmu sedikit demi sedikit. Dapat ilmu lagi sedikit demi sedikit. Dia akan menafik. Oh ini yang benar. Oh ini yang salah. Dan diharapkan di tengah-tengah mereka mendengarkan ilmu-ilmu ini, hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala dapat. Dan ini alhamdulillah sudah banyak kita buktikan. Mungkin termasuk yang maha banyak ialah kita sendiri. Tak perlu mungkin menentang prinsip-prinsip agama yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar, aturan syariat yang benar, akan menganggap apa itu aneh, apa itu beda dengan kebiasaan orang, apa itu, kenapa kok sekarang kita tidak seperti begitu? Mendengar langsung, menerima. Ya, ya. Mengapa? Karena saat itu kita duduk di majelis ilmu atau membaca ilmu akan ada. Kemudian dikaya Allah SWT turun sehingga kita menelapkan kepada menerima keinginan. Supaya orang seperti kita, ya tidaklah, kita pada orang itu bikin mereka banyak cinta terhadap ilmu, ya belajar, bikin cinta terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu, sampai terus kita doakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang ada di lereng kuno, di pesisir-pesisir, di dekat-dekat gua, ya, daerah-daerah, apa namanya itu, terpencil, yang masih banyak percayaan-percayaan, animisme, dinamisme, syirikan, kekurangan. Kalau kita betul-betul objektif dalam nilai, ternyata, oh, dakwah kurang bisa. Informasi tentang ilmu syariat ini sangat banyak ini. Ya, itu betul. Ya, maka kita harus semangat untuk menimba ilmu syariat itu supaya tidak menjadi penghalang bagi kita menerima ilmu ini. Kemudian yang kedua, penyebab orang terhalang untuk beriman atau tidak mau beriman kepada Allah atau meninggalkan kufur dan kesyirikan ialah al-hasad. Apa hasad? iri. Ini kebanyakan menimpa ru'asa wal kubara, pimpinan-pimpinan dan pembesar-pembesar masyarakat. Saat mereka dinobatkan menjadi pemimpin di daerahnya, pembesar masyarakat di daerahnya yang biasa memimpin ritual-ritual keagamaan dan kepercayaan-kepercayaan adat istiadat setempat. Kemudian datang seorang yang berdakwah ke jalan yang benar, mengajarkan tauhid, mengajarkan betapa indahnya dan sesatnya kesyirikan dan kekufuran dengan hikmah, dengan dalil yang mantap. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai terbuka. Namun dibalik itu, pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpinnya menurut kebiasaan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang dan akan terus berlanjut, kebiasaan mereka itu tidak terima. Hasad dengki. Takut kedudukannya yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diambil alih oleh pendatang baru yang mulai menarik perhatian sebagian masyarakat. Sebetulnya dia tahu itu. Cuma gengsi dong, ya, kalau mengikuti pendatang. Kita tahu di mana itu akhirnya karena hasad dia pun mempertahankan agar mempertahankan apa ya kesulitan dan kekurangan yang biasa dia pimpin di tempat. Sebagaimana hal ini terjadi ya di kalangan pembesar-pembesar crash. Kita membaca Syiah Nabawiyah, Abu Jahal, Abu Lahab, CS, itu pembesar-pembesarnya. Ketika dakwah Rasulullah mulai berkibar, banyak orang mau ikut, mereka panik. Sejujurnya, Abu Jahal, Abu Lahab itu mengaku kebenaran. Agar Rasulullah selesai. Maka mempertahankan kensinya berkata-kata dia berkata untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ini ya, jangan sampai kita menjadi orang yang hasad berbahaya. Ya, justru kalau salah ada di antara antum ini yang menjadi pimpinan di tempatnya, kemudian dia beriman dengan baik, justru akan menunjukkan derajatnya. Seorang dai yang baik tidak akan kemudian melanggar tokoh masyarakatnya. Justru tokoh masyarakatnya ini menjadi pelopor dalam gerakan dakwah, maka justru akan lebih dihormati, akan dimanfaatkan posisinya, karena akan semakin kokoh posisinya. Sebagaimana perlakuan Rasulullah kalau dalam kenyataan aku suka kenapa besar kafir Quraisy saat itu sangat benci dari Rasulullah. Setelah mendapat daya beriman kepada Allah Ta'ala maka sebuah Rasulullah tidak merendahkan apa saja, justru Rasulullah menunjukkan dapat rumah kan? Ya, cara beliau meninggikan derajat apa saja, padahal belum beriman ya. Masih belum beriman tak? Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Itu menunjukkan apa ini? Beliau tidak menurunkan derajat. Ketika masuk ke Islam, juga menjadi apa ini? Apa manfaat hasad? Apa hasil yang dapat hasad? Nah, itu ada yang kunci. Semata-mata kadarin. Kemudian menampakkan kebencian. Sekarang maksud. Audhu bila min dalik. Nah, termasuk juga orang yang di mengapa mereka tidak mau mengimani ajaran Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada beliau, dan masuk Islam. Padahal mereka dengan jelas mengenal Rasulullah bagaimana mengenal anaknya sendiri. Ya. Ya'arfunahu kama ya'arfunah abna'ahum. Mengenal Rasulullah wahai Yahudi itu seperti mengenal anaknya sendiri. Tahu, mulai itu kenapa sampai tentang ciri-cirinya kenal baik. Mengapa mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah? Hah? Nah, Rasulnya bukan dari kalangan bangsa dan sekarang sih ya bukan karena agama tapi karena ormas organisasi ya. Kamu nggak apa nggak mau menerima dakwanya Ustaz Bulan itu kan sudah ada senang. Oh maaf, karena bukan warga Bulan, warga organisasi Bulan. Jadi tidak mau menerima. Kenapa? Ya? Nah, gengsi. Aku bilang tidak. Hati-hati ya. Kemudian, yang ketiga. Al-Qibr. Sombong. Nah, ini. Sombong itu apa? Berbarang hak. Menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Salah satunya saja dilakukan sudah masuk al-haq. Apalagi berarti menolak al-haq tanpa meremehkan sombong. Meremehkan orang lain walaupun menerima al-haq sombong. Apalagi menolak al-haq dan makna tanpa baik sombong. Mengapa sampai sombong? Biasanya orang yang sombong itu memiliki sesuatu yang dianggap kelebihan, ya, yang tidak dimiliki oleh si dai yang mengajak kepada keimanan, kepada tauhid, kepada sunnah. Yang terjadi pada zaman Rasulullah dan para nabi rasul yang lain, itu mereka sombong karena membanggakan ilmu pengetahuan dunia yang ada pada mereka. Masa itu profesor fisika, profesor biologi, atau profesor dokteran selanjutnya. Atau apa pokoknya ya, teknik macam-macam, keahlian macam-macam ya. Nah, dainya, gak punya titel. Ya, ajak yang baik diremehkan. Wah, bukan orang yang berpendidikan. Ya, sombong. Kenapa dia punya kelebihan? Yang paling menjadi lagi, dia lebih dari pengetahuan pun. Seolah-olah dia itu lebih tinggi daripada yang menyuruh kepada Al-Haq. Padahal, yang menyuruh kepada Al-Haq itu tidak ingin membanding-bandingkan atau merendahkan keprofesorannya. Semata-mata ingin mengajak yang baik. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang yang ahli dalam masalah ilmu-ilmu dunia itu tetap kita hormati karena keahliannya yang bisa dimanfaatkan. Ya, siapa yang merendahkan? Tidak. Ya, tapi justru itu pemicu orang menjadi sombong menolak Al-Haq. Ada kajian ilmiah begitu. Siapa sampai? Profesor tak? Enggak. Kampungan. Tidak pernah tahu hakikat yang benar dia. Karena orang menjadi dai yang betul-betul militan. Dai. Enggak mungkin. Hanya asal-asal tahu pernah sedikit tentang ini. Ilmu Islam. Betulnya profesor dalam pendidikan duniawiyah. Nyerti sedikit-sedikit masalah hadis. Satu, dua, tiga hadis gitu. Terus apa jadi da'i? Baru dihormati. Ya. Itu merasa dianggap ampun. Disebutnya dalam surat Ghafir. Ayat 83. Tentang masalah ini. Sombong karena punya ilmu pengetahuan dunia. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat dengan membawa bukti-bukti yang benar agar Allah Ta'ala fariqu bima indahum minal ilmi. Maka sombong dan maka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu dunia. Jangan bilang ilmu syariat. Kenapa? Karena yang bawa ilmu syariat itu rasul. Yang mengajak mereka untuk mempelajari syariat. Mereka bangga dan sombong menolak karena merasa punya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu tandingan. Ilmu yang lain maksudnya. Ya? Nah. Ilmu itu. Nah. Harkosik. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakan mereka yang suka mengejek dan mengolok-olok para nabi dan rasul karena ilmu syariat yang mereka bawa. Iya. Tindakan mengejek, meremehkan, mengolong-olong itu kan keturunannya sombong semua ini. Ya kan? Semuanya sombong. Kan mengejek, mengolong-olong, meremehkan orang. Hah? Menolak Al-Haq. Kan sombong itu artinya. Nah, akan pada saat para nazirah ini berdakwah kepada pembesar-pembesar mereka, mereka itu menolak untuk beriman. Kenapa? Karena melihat yang mengikuti para nabi dan rasul itu ialah asoliruna. Oh itu. Orang-orang awal dari kalangan kita. Dibujuk. banyak. Itu mereka itu orang awam, tidak berpendidikan, pantas mudah di apa, pengaruhi, mudah dicoping. Nah, untuk berjalan-jalan, ya. Satu sisi memang mereka awam dari kalangan mereka, memang awam. Tapi dari sisi yang lain macam itu kelebihan. Dapat dijahit dari semua sepanjang apa? Bukan berarti hanya orang awam saja yang berhak untuk mengetahui ilmu agama ini. Nah, ujian bagi para nabi dan rasul saat itu dan juga bagi para dai saat ini yang meneruskan perjuangan para nabi dan rasul qadar wa qawma sa'afa'al yang mau ngaji, mau taklim orang-orang awam yang tidak berpendidikan atau pendidikan rendah. Yang punya pendidikan tinggi macam-macam itu nah, malas untuk belajar agama ini. Ya, yang didatangi ya pun seminar-seminar sesaat dan itu pun tidak ngaji masalah ilmu yang baik. Ya, paling tidak ya untuk mengembangkan ilmu yang ada pada mereka. Ya, makanya tinjauan syariat terhadap pemukiman harus ada. Jelaskan Ali Bukri, senang semari. Itu dihubung-hubungkan, itu dihubungkan. Mana ya ayat-ayat yang ada sekepunnya dengan nuklir ini. Ya. Nah, senang, itu aja. Pula, tidak ada perubahan sama sekali dalam masalah ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Bima indahum minal ilmi. Tapi mohon maaf ya, pun sewu ya. Yang dikira yang mempelajari ilmu syariat ini atau mengikuti prinsip-prinsip sunnah ini adalah orang-orang awam saja. Ya, itu kan yang ada di tempat anda. Tempat yang lain, lain, ya, bukan ukuran, ya, banyak juga para akademisi-akademisi yang, alhamdulillah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, para insinyur, para sarjana, ya, alhamdulillah. Kalau mereka mau tampil seperti mereka akan kelihatan. Masalahnya tampilannya sama, pakai pelan semua, pakai nggak kelihatan kerennya kata mereka begitu. Tak tahu, gini-gini cepat. Ya, coba gini kemudian berjalan di tempat umum. Siapa yang nyangka sampai dokter? Ya, nah, siapa yang nyangka? Anak paling ngomong sesuai. Ya, ya, enggak. Ya, harap apa itu? Coba kalau mau, ya. Coba sebagai jasi, mau, pasnya, masa Allah, tidak kayak gini. Ah, woy, pertanyaannya. Enggak. Ya, itu. Ya. Mereka itu enggak saja. Ilmu dunia ini, ya. Yang sebetulnya itu karunia dari Allah yang harus disyukuri, dimanfaatkan, justru dijadikan sebagai alat untuk menolak sebagai sebab kesombongan. Ya, sombong. Itu ilmu. Pemicu sombong yang lain yang menyebabkan orang menolak alat itu ialah Allah. Terlebih. Ya, kaya raya merasa bisa berbuat kesukaannya. Nah, meremehkan. Siapa yang ikut? Si melu supirku, sang sapuku, malu kan ikut taklim naik itu, ya nak. Merasa malu, gengsi, kenal pun gengsi, ya nak. Untuk duduk bersanding dengan para pembantunya yang mendengarkan kajian-kajian ilmu itu malu. Kenapa? Derajatnya beda. Ya, nah. Apalagi penampilan sebenarnya kan keren gitu ya. Nah. Kampung aja. Artinya tambah. Ya. Orang-orang kayak gitu itu harusnya itu objektif. Kiranya orang yang penampilannya biasa-biasa, uangnya dikit apa? Nah. Ini bos. Itu tadi ya. Kalau penampilannya kayak Jenny jalan gitu. Sekiranya mungkin bisa kurus. Makan gitu. Ini Pak Hayar ya Pak. Salah satunya. Hayar, saya nak kata kok bisa-bisa. Kamu hanya ada penampilan dari saya. Ya, enggak. Enggak tahu kat saya. Ya, nah, ya, wah itu tutupan matanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak sombong, ya mereka jadi tidak menggunakan cara berpikir yang sehat dalam menilai seseorang. Hanya semata-mata melihat penampilan apa ini, zahir, tidak melihat hakikat namanya. Summun, mereka baik. Bukman, sumun kok buta. Sumun, mereka, tuli. Bukman, umjat, tahu melayak itu. Mereka tidak menggunakan akal sehat. Jadi menilai al-haq itu tidak objektif. Menilai hak. Justru lihat penampilan orang yang mengikuti apa ini? Al-haq. Padahal penampilan orang itu apa ini? Relatif. Ya. Ada yang penampilannya kayaknya kaya, tapi sebetulnya itu miskin, banyak utangnya. Ada yang penampilannya biasa-biasa, tapi kaya ayah. Ada yang penampilannya kayaknya berpendidikan, padahal dia tidak lulus SD. Itu yang pernah pilih besar-besar. Saya punya teman, ya, tempat wisata. Orang kalau melihat dia, tak percaya dia itu wisata. Ya, nah, wamat kok. Dia itu usaha orang, keluar, nah, pakai sarung keluar itu ya enggak pakai sarung yang sininya kok sarungnya ya sederhana mana-mana naik beca ya masuk tapi orangnya itu besar sedang ya nah biasa bantu yang enggak punya pun habis. Ya, nah, sholatnya, puasa Senin Kamisnya, masya Allah. Nah, saya bukan karena kata-kata siapa, tapi saya sendiri. Dia selalu bantu dakwah, salafiyah, dakwah al-sunnah. Walaupun semata-mata simpatisan. Ya, yang masih belum ditukarkan secara sempurna hidayah. Ya. Tapi yang saya jadikan patokan tadi itu loh, ya. Nah, kalau kita pikirannya itu sehat, nilai orang itu jangan dari penampilannya saja, ya. Nah, oh, keluar gitu. Nah, ya, dari positif. Jadi karena kesambungan, orang itu menolak, di antaranya ada kelebihan harta yang ada padanya. Sombong menerima kebenaran dari orang-orang yang dianggap ekonominya di bawah. Apa sih? Utsman bin Affan, kaya raya. Terus beliau, masya Allah, ya, menerima al-haq, membantu perjuangan dengan harapan. Ini sekali, ya. Artinya pada umumnya, jika semuanya orang kaya itu menolak al-haq, ya. Tidak semuanya orang yang berpendidikan formal itu menolak al-haq, tidak. Tapi pada umumnya, yang ada pada mereka itu bisa memicu kesombongan. Kenyataan sih, ya. Tapi, ya, tidak. Tidak, tidak. Bahaya. Baik. Kemudian, penyebab yang keempat. Ialah al-israf fi tanaqqum. Ya, berlebihan dalam menikmati kenikmatan Allah SWT. Jadi orang itu sudah terbiasa tenggelam dalam kenikmatan duniawiya, sehingga disuruh untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sah. Ya, terbiasa foya-foya berpuas, suruh sholat. Sholat, zakat, wabalatih, oh ini banyak aturan ya. Malah semua. Biasa dimanjakan dengan apa yang? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Auto pilihan. Ya. Banyak. Kalau anak kita biasa kita manjakan dengan dunia, kita akan merasakan kita apa itu? Susah diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina salat? Qur'an kim? Na'am. Semalam sungguh kuat. Tapi kalau suruh dengar pengajian itu tidur dia. Tak kuat. Biasa dimanjakan dengan berlapnya dunia. Nah, sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 44. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum. Bahkan kami puji mereka dengan kesenangan-kesenangan. Termasuk juga bapak-bapak mereka. Hatta qal 'alaihim umru. Sampai mereka diberi kesenangan dalam umur yang sangat panjang. Ini menjelaskan tentang mereka yang kaku. Hatinya, keras hatinya, enggak mau menerima teguran dari para nabi dan rasul. Kenapa itu? Setelah lama, hidup enak, senang-senang, lupa, lupa akhirat. Jadi, nah, kemudian yang terakhir, qatul haq ba'da ma tabayyan, menolak al-haq setelah jelas kepadanya. Nah, ini yang bahaya. Kita tolak jelas ya. Tapi itu kan memang karena penyebab yang lain. Ini tahu, yang tahu benar apa sengaja kamu. Ya, enggak. Ya, ke orang yang sengaja menolak asat padal. Asat itu tolong jelas. Itu benar-benar. Allah Ta'ala sesuatu. Ya. Dalam surat Al-An'am 110 disebutkan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah. Kami balik hati dan penglihatan mereka seolah-olah mereka tidak pernah beriman sama sekali. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan. Ini bagi orang-orang yang sudah biasa ikut pengajian, taklim macam-macam, kemudian mengikuti hawa nafsu, meninggalkan al-haq. Yang terakhir ini sangat susah. Menjelaskan dengan langsung dia sudah paham. Ya. Dia paham, tahu, paham, punna, paham, macam-macam. Tapi dia sendiri yang meninggalkannya. Itu dia hawa nafsu. Setelah lama ikut dalam petunjuk, ternyata matanya ditetapkan oleh Allah. Apa hatinya mengikuti awal langsung meninggalkan setelah bergabung dengan al-sah. Wasalnya agung kalau jamaah agung taklimnya macam-macam enggak muncul mana. Nah, pensiun enggak gitu. Waduh. Nasihati kalau jamaah ini begini. Enggak tahu. Ya. Orang kayak gitu itu susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Sudah menikmati kebenaran, kemudian meninggalkannya. Bukan karena benci kebenaran, tapi karena apa yang mengikuti hawa nafsu. Abdul Hatta dan Matabaya. Semoga Allah SWT berlindung kita semuanya dari penghalang-penghalang keimanan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mendengar dan mentaatinya. Bagaimana percintaan kepada sahabatnya, walaupun jalan mengikuti prinsip Allah kita berhubungi. Sahabatnya, walaupun warahmatullahi dan insyaAllah pada kesempatan yang datang akan kita mulai pembahasan usul iman. Saya Syekh Muhammad bin Rahab, rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.